Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ikhwani fid din rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab An-Nahyi 'anil Iftikhar wal Baghi, larangan iftikhar dan al-baghi. Iftikhar yakni berbangga diri. Al-baghi yakni at-ta'addi wal-istitalah, sikap permusuhan. Wal-istitalah yakni semakna dengan itu, kurang lebih disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, al-iftikharu an yatamaddah al-insan fi nafsihi wa yaftakhir bima atahu Allah ta'ala min ni'matin. Seseorang memuji dirinya, berbangga diri dengan apa yang Allah berikan dari suatu nikmat. Sawa'un nikmat al-walad awil mal awil ilm awil jah aw quwwat al-badan aw ma asbah dhalik. Sama saja apakah itu nikmat anak, harta, ilmu, kedudukan atau kekuatan fisik dan yang semacam itu. Nah, berbangga yang seperti itu, yang merasa lebih daripada yang lain, maka ini suatu yang terlarang. Berbeda dengan seorang hanya menyebutkan suatu nikmat, tidak ada unsur berbangga diri, tidak ada unsur merasa lebih daripada yang lain dan merendahkan yang lain, maka yang seperti itu diperbolehkan dari sisi at-tahadduts bi ni'matillah azza wa jal. Syekh bin Utsaimin mengatakan, wa amma at-tahaddus bi ni'matillah 'ala wajhi izhari ni'matillah 'ala al-'abdi ma'a at-tawadhu' fa inna hadha la ba'sa bihi. Adapun seorang mengungkapkan nikmat Allah azza wa jal dengan tujuan menampakkan nikmat Allah dengan tetap bertawadhu', maka yang seperti ini diperbolehkan. Adapun al-baghyu dijelaskan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, fa huwa al-udwan 'ala al-ghair, sikap permusuhan terhadap yang lain. Wa huwa an ya'tadi al-insanu 'ala ghairihi, yaitu seorang berbuat suatu kejahatan kepada yang lain, imma ala malihi au ala badanihi au ala ahlihi wa ala maqamihi wa ma asbaha dzalik, mungkin terhadap hartanya atau fisiknya atau keluarganya atau kedudukannya atau yang semacam itu. Dan sikap permusuhan itu sangat beragam sekali macamnya, anwa'un katsira, lakin yadhummuha kulluha annahu intihakun li hurmati akhihi muslim. Tapi semua macam bentuk permusuhan itu masuk dalam kategori intihak li hurmati akhihil muslim, yakni melanggar hak kehormatan seorang muslim, melanggar hak seorang muslim untuk dijaga kehormatannya, harga dirinya. Sehingga dua hal ini, baik al-fakhr, al-iftikhar atau al-baghyu, sesuatu yang terlarang dalam agama ini. Dan ini sebagaimana kita akan lihat pada sebagian dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang menerangkan kepada kita tentang hal tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Najm ayat yang ke-32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, jangan kalian sucikan diri kalian, artinya jangan kalian merasa suci. Huwa a'lamu biman ittaqa, dia Allah azza wa jal lebih mengetahui siapakah yang bertakwa. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita semua untuk mensucikan, dalam arti menganggap suci diri kita. Kalau mensucikan dalam arti kita beramal soleh, kita berbuat ketaatan, nah ini satu hal yang diperintahkan. Tapi yang dimaksud adalah menganggap diri kita suci, merasa diri kita suci. Padahal Allahu a'lamu biman ittaqa, Allah lebih tahu siapa yang bertakwa kepada Allah azza wa jal. Bisa jadi seorang merasa dirinya bersih, suci, tapi ternyata di sisi Allah azza wa jal tidak. Kadangkala seorang merasa telah banyak berbuat, siapa tahu ternyata amalnya dan perbuatannya tidak diterima di sisi Allah. Banyak orang merasa benar, ternyata dia salah. Allah azza wa jal lebih mengetahui. Sehingga kita jangan merasa diri kita telah suci atau lebih suci daripada yang lain, karena yang seperti itu mengandung juga unsur gurur, mengandung unsur gurur, ketertipuan dengan apa yang dia lakukan, juga mengandung unsur merendahkan yang lain, bisa jadi menghilangkan sikap tawadhu, bisa jadi membuahkan sikap sombong, yakni banyak sisi negatif yang ada pada tazkiyatu an-nafs, merasa diri suci. Ikhwan fillah rahimakumullah, Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya dalam ayat yang lain, surat Asy-Syura ayat yang ke-42, Allah azza wa jalla berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Innamas sabil, hanyalah as-sabil. As-sabil di sini bermakna celaan atau dosa atau yang semakna dengan itu. 'Alal ladzina yadhlimuna an-nas, untuk mereka yang menzalimi orang-orang. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan melakukan permusuhan di muka bumi, bighairil haqqi, tanpa alasan dan cara yang dibenarkan. Ayat ini terkait dengan bab al-baghi yang sebelumnya, surat An-Najm, terkait dengan bab apa? Iftikhar, berbangga diri. Sehingga ayat pertama surat An-Najm sebagai dalil masalah yang pertama, yaitu terlarangnya iftikhar. Dan di sini mengingatkan pula kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamati wala fakhr, ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamati wala fakhr, aku adalah pimpinan anak Adam di hari kiamat kelak, wala fakhra, dan bukan karena kebanggaan. Beliau menyebutkan hal itu. Nah, ini di satu sisi beliau menyebutkan suatu nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan, yaitu Allah Azza wa Jalla mendudukkan beliau pada tempat yang tinggi sebagai pimpinan anak manusia, anak Adam, di hari kiamat kelak, di mana semua nabi dan rasul ketika dimintai syafaat mereka tidak mampu dan merasa tidak pantas, dan Nabi SAW yang akhirnya memberi syafaat. Nah, nampak di situ bahwa beliau sebagai pimpinan anak Adam, dan keunggulan beliau di atas yang lain, namun beliau menyebutkan hal ini dalam rangka menyebutkan nikmat, bukan dalam rangka berbangga. Makanya beliau segera sebutkan wala fakhr, ini bukan untuk kebanggaan, membanggakan diri, bukan. Kemudian kembali ke ayat berikutnya, yaitu surat Asy-Syura ayat yang ke-42, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamas sabil 'alal ladzina yadhlimuna an-nas, hanyalah dosa itu atas mereka yang menzalimi manusia, wa yabghuna fil ard. Nah, ini, dan melakukan bagi di muka bumi, melakukan permusuhan di muka bumi tanpa alasan yang benar, tanpa cara yang benar. Ulaika lahum 'adzabun alim, bagi mereka 'adzabun alim, siksa yang pedih. Ya. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, wa'an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala awha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wala yafkhar ahadun ala ahadin, rawahu Muslim. Dari sahabat Iyad bin Himar, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala auha ilayya," sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadaku, "an tawadhu," agar kalian saling tawadhu, "hatta la yabghi ahadun ala ahadin," sehingga tidak seseorang itu berbuat jahat dan memusuhi yang lain. "Wala yafkhar ahadun ala ahadin," dan seseorang tidak berbangga terhadap yang lain. Riwayat Muslim. Pada hadis ini terdapat dua perkara yang disebutkan dalam bab ini, yaitu al-baghi dan al-iftikhar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah mewahyukan kepadaku. Nah, ini sebagai dalil bahwa ada wahyu yang itu selain Al-Qur'an. Ya, ada wahyu yang itu selain Al-Qur'an, yaitu apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa hadis adalah wahyu. Wahyu dari Allah Azza wa Jal. Sehingga seperti kata ulama, bedanya dengan Al-Quran, kalau Al-Quran makna dan lafalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya dan lafalnya semuanya dari Allah Azza wa Jal, itu Al-Quran. Tapi kalau hadis, maknanya dari Allah, tapi yang mengungkapkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapannya, lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis. Nah, buktinya ini Nabi mengatakan innallaha auha ilayya. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku. Apa isi wahyu tersebut? Berikut ini. An tawadhu. Hendaknya kalian saling tawadhu. Hatta la yabghi ahadun ala ahadin, supaya seseorang tidak berbuat jahat terhadap yang lain, supaya seseorang tidak melakukan permusuhan terhadap yang lain. Nah, ini wahyu Allah Azza wa Jal kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimakumullah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua sifat, yaitu tawadhu di satu sisi, dan itu sifat mulia. Di sisi yang lain adalah sifat baghi, dan itu sifat yang tercela. Nah, ini merupakan dua sifat yang saling bertolak belakang. Ketika seorang itu tawadhu, maka tawadhu ini akan membuahkan perdamaian. Tawadhu ini akan membuahkan sikap saling menghormati, saling menghargai, yang akhirnya akan menimbulkan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Nah, makanya ini yang dianjurkan. Auha ilayya an tawadhu, agar kalian saling tawadhu. Nah, jadi begitulah caranya kalau kita ingin hidup dalam suatu masyarakat yang masyarakat itu masyarakat yang damai, nyaman, tentram, maka person-personnya harus punya sifat tawadhu. Ya, masyarakat kecil maupun besar, kalau kita ingin aman, tentram, nyaman, damai, maka masing-masingnya harus punya sifat apa? Tawadhu. Hatta la yabghi ahadun ala ahad, supaya seseorang tidak berbuat jahat dan melakukan permusuhan kepada yang lain. Demikian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pahami pula sebaliknya, kalau ada orang yang tidak tawadhu alias bangga diri, sebagaimana lanjutan hadisnya nanti, Ada orang yang menyombongkan diri, ya, ini lebih daripada membanggakan diri. Kadangkala membanggakan diri tanpa merendahkan yang lain itu juga mungkin. Tapi kalau sombong pasti merendahkan yang lain. Ini lebih parah daripada iftikhar. Nah, ketika di suatu masyarakat ada orang yang seperti itu, maka ini sumber permusuhan. Ini bibit permusuhan. Ini juga bibit kejahatan. Apalagi yang punya sifat seperti itu lebih daripada satu, maka bisa dipastikan di tempat tersebut, di masyarakat tersebut akan ada masalah. Ya, cepat atau lambat akan ada konflik dan masalah, akan ada sikap saling memusuhi dan mungkin lebih daripada itu kejahatan. Ya, melanggar hak-hak yang lain karena sifat tadi. Sifat bangga diri atau lebih dari itu menyombongkan diri. Nah. Oleh karenanya untuk menghindari itu Nabi katakan dalam hadis, wala yafkhar ahadun ala ahadin. Janganlah seseorang berbangga diri terhadap yang lain. Nah, ini menyombongkan diri. Berbangga diri terhadap yang lain yakni sombong, bukan hanya membanggakan dirinya tapi juga ada unsur merendahkan yang lain. Nah, ini kibr, takabur. Nah, ini merupakan sumber dari suatu masalah, merupakan sumber perpecahan, sumber kejahatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, dan kalau begitu ini merupakan yakni pelajaran penting bagi kita semua dan bagi suatu masyarakat. Ya, hendaknya masing-masing dari perorangan yang ada di masyarakat itu menjauhi sifat-sifat tersebut. Kemudian berikutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum wa riwayatul mashhuratu ahlakuhum yarafil kafi rumya wa ruya bi nasbiha ahlakuhum wa hadha an-nahyu liman qala dhalik ujban bi nafsihi wa tasaghuran lin-nas wa irtifa'an 'alayhim fa hadha huwa al-haram wa amma man qalahu lima yara fi an-nasi min naqsin fi amri dinihim wa qalahu tahazzunan 'alayhim wa 'ala ad-din fala ba'sa bihi hakadha fassarahu al-'ulama wa fassaluhu وممن قاله من الأئمة الأعلام مالك بن أنس والخطابي والحميدي وآخرون وقد أوضحته في كتاب الأذكار. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ar-rajulu apabila seseorang berkata, halakan nasu." Orang-orang telah binasa. Fahuwa ahlakuhum, maka dia justru yang paling binasa. Riwayat Muslim. Dijelaskan oleh Nawawi rahimahullah bahwa hadis ini dalam riwayat yang masyhur dibaca ahlakuhum dengan merafa'kan huruf kaf ahlakuhum, yang artinya tadi bahwa dialah yang paling binasa. Waruya binasbiha, diriwayatkan pada bacaan yang lain dengan menasobkan huruf kaf, yakni ahlakahum. Kalau ahlakahum ini fi'il madhi, yang artinya dia telah membinasakan mereka. Tapi yang lebih masyhur adalah yang pertama, fahuwa ahlakuhum, justru dia yang paling binasa. Itu maknanya. Nah, apa makna hadis ini? Apa maksudnya? Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang menyatakan halakan nas, orang-orang telah binasa, justru dia yang paling binasa. Hadan nahyu liman qala dhalika hujban binafsih. Larangan ini bagi yang mengatakan perkataan seperti itu dalam rangka bangga diri, watasawuran linnas, dan merendahkan orang lain. Wartifa'an alaihim, merasa dirinya lebih tinggi dari mereka. Yakni dia mengatakan seperti itu, orang-orang ini telah binasa. Dalam perasaan dia, dia yang paling baik. Orang-orang sudah hancur semua kondisinya, dia yang paling bagus. Nah, ada unsur bangga diri dan merendahkan yang lain. Nah, yang seperti ini yang dilarang. Ini masuk dalam iftikhar, bangga diri yang tadi disebutkan pada dalil-dalil yang sebelumnya. Adapun orang yang mengatakan halakan nas, orang-orang telah binasa. Amma man qalahu lima yara fin nas, karena apa yang dia lihat di tengah manusia dari kekurangan dalam urusan agamanya, banyak kemaksiatan, sedikit ketaatan, perhatian terhadap agama berkurang, perhatian terhadap maksiat bertambah, kondisi manusia semakin memprihatinkan. Dia melihat itu, wa qalahu tahazzunan alaihim, dan dia mengatakan orang-orang telah binasa karena kesedihannya terhadap orang-orang yang seperti itu kondisinya. Wa 'ala din, dan karena kesedihannya terhadap agama ini. Ya, sayang agama telah dijauhi oleh manusia. Bukan ia mengatakan itu dalam rangka berbangga diri, tapi dalam rangka keprihatinan. Bukan dalam rangka merasa dirinya yang paling suci sementara orang lain semuanya hancur. Kalau dia mengatakan seperti itu dengan niat seperti itu, maka itu fala ba'sa bihi, tidak apa-apa. Jadi di sini dilihat apa maksud dari ucapannya tersebut. Hakadha fassarahu al-ulama'u wa fassaluh. Demikian para ulama menafsirkan dan memberikan perincian tentang makna hadis ini. Wa mimman qalahu min al-a'immatil a'lam, dan di antara ulama yang mengatakan seperti itu adalah Malik ibn Anas. Imam Malik menyebutkan semacam itu, wal Khattabi, al-Imam Al-Khattabi juga, wal Humaidi, al-Imam Al-Humaidi, ya, juga seperti itu. Al-Humaidi guru al-Imam Al-Bukhari, ya. Wa akharun, dan yang lain. Waqad awdahtuhu fi kitab al-adhkar, dan aku telah menjelaskan hal ini dalam kitab al-adhkar. Jika nahibati fillah rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.